Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Na'itul i'tikaf fi hadzal masjid. Billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu fi kitabih Nasaih ad-Diniyah ila qawlihi qala sallallahu alaihi wa sallama man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini berkaitan dengan apa yang kita baca pada pelajaran sebelumnya, bahwasanya kewajiban setiap seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dia orang tua atau orang muda, kewajiban mereka semua adalah mencari ilmu. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya mencari ilmu kewajiban seorang muslim dan seorang muslimah, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Utlubul ilmah walau bisin, carilah ilmu. Di sini utlubu umum, masuk di situ laki-laki dan juga perempuan. Utlubul ilmah, carilah kalian ilmu walau bisin, walaupun di negeri Cina. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kalau negeri Cina, negeri yang jauh, yang membutuhkan biaya untuk sampai ke sana, membutuhkan waktu yang banyak untuk sampai ke sana, apalagi kalau di kota dia ada seorang alim yang bisa mengajar, ada madrasah-madrasah, ada majlis-majlis ta'lim, maka betul-betul mereka tidak ada uzur untuk meninggalkan yang namanya belajar yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berkaitan dengan itu semua. Cuma di sini Al-Habib Abdullah bin Adi Al-Haddad menjelaskan keutamaan seseorang yang menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu beda dengan majelis zikir. Majelis ilmu termasuk mencakup majelis zikir. Kalau majelis zikir belum tentu majelis ilmu. Kita hadir maulid, kita hadir wir ratib haddad, atau kita hadir tahlil, di situ disebut majelis zikir. Tapi kalau majelis ilmu mencakup majelis ilmu dan juga mencakup zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu majelis ilmu lebih utama daripada majelis zikir. Rasulullah SAW pernah suatu waktu masuk ke dalam masjid dan di situ melihat dua halaqah, dua kelompok, yang satu kelompok mempelajari ilmu, membaca kitab, menjelaskan hukum-hukum Allah, satu kelompok lagi zikir kepada Allah, membaca tasbih, membaca takbir dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua kelompok tersebut, Rasulullah senang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kila majlisain khair. Dua majlis tersebut dua-duanya adalah majlis yang bagus. Yang satu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, menyebut nama Allah, dan yang satu mempelajari hukum-hukum Allah, mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah, apa yang halal dan apa yang haram. Dua-duanya majlis yang bagus. Kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju majlis ilmu dan duduk di majlis tersebut, dan Rasulullah SAW mengatakan innama buistu mu'alliman, sesungguhnya aku ini diutus sebagai seorang pengajar, diutus sebagai seorang yang menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa innamahu wal afdal, yang artinya seperti itu, dan majlis ilmu tersebut majlis yang lebih afdal daripada majlis yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak sekali fenomena di mana masyarakat semangat menghadiri majlis maulid, semangat menghadiri majlis rotib, tapi tidak semangat untuk belajar majlis kitab, majlis menjelaskan bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana beribadah, apa yang halal, apa yang haram. Yang hadir hanya segelintir orang, bukan ribuan orang. Padahal itu yang lebih utama. Majlis-majlis ilmu tersebut itu yang lebih afdal, lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Dan memang itu wajib. Kita menghadiri majlis maulid tidak wajib. Kita majlis-majlis ilmu seperti ini itu hukumnya sesuatu yang wajib. Ini yang salah. Nah, semangat menghadiri majlis maulid tapi tidak menghadiri majlis ilmu itu sesuatu yang salah. Yang benar menghadiri dua-duanya, atau paling tidak dia lebih mengutamakan majlis ilmu daripada majlis yang lain. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama bahwasanya menghadiri majlis ilmu seperti majlis yang kita adakan sekarang ini, paling tidak ya, paling tidak dia bisa mendapatkan beberapa keutamaan. Walaupun kadang-kadang ada yang malas, kadang-kadang ada yang tidak faham. Hadir majlis ilmu dijelaskan tentang sholat, dijelaskan tentang yang halal dan yang haram. Bertahun-tahun dia hadir, tapi bertahun-tahun itu pula ilmunya tidak bertambah. Ditanya apa yang dibicarakan seorang pengajar di majlis tersebut, apa yang dibicarakan, apa yang dibahas, sudah lupa ketika bubaran majlis. Apalagi keesokan harinya, apalagi satu minggu lewat, apalagi satu bulan. Ya, kadang-kadang kan kita seperti itu. Kalau sudah bubaran, jangankan majelis ilmu aja. Kadang-kadang hadir sholat Jumat, di situ ada khutbah Jumat, sudah bubaran Jumat, kalau kita ditanya tadi, khotibnya menjelaskan tentang apa, membahas tentang apa, kadang-kadang kita lupa. Iya, lupa apa menjelaskan. Wallahu a'lam. Padahal dia hadir. Kadang-kadang ditanya imamnya di masjid tadi waktu sholat Jumat baca surat apa. Kadang-kadang kita juga tidak tahu, lupa baca surat apa tadi imamnya. Padahal kita mendengar. Ini manusia sekarang. Jadi tidak betul-betul mendengar dengan kekuatan yang penuh, dengan konsentrasi yang penuh. Kadang mendengar tapi dalam keadaan dia tidak bersemangat, dalam keadaan dia malas. Mendengar tapi dalam keadaan dia mengantuk. Mendengar dalam keadaan dia memikir dagangannya, memikir keluarganya. Konsentrasi yang tidak penuh seperti itu, itu menyebabkan dia tidak ceket apa yang dia dengar. Apa yang dia pelajari di majelis tersebut akan hilang dengan cepat. Bahkan ketika bubaran pun dia sudah tidak faham lagi, dia sudah lupa lagi apa yang dibahas, dibicarakan. Walaupun kita katakan, di situ kita katakan, walaupun sebenarnya orang yang seperti dia ini tidak lepas mendapatkan keutamaan yang luar biasa karena berharganya dan mulianya ilmu yang dibahas di majlis tersebut. Kata Abu Les, salah seorang ulama, dia mengatakan orang yang hadir majlis, ya majlis-majlis ilmu, tapi dia tidak faham, keutamaan yang dia dapat pertama adalah dia dicatat sebagai talibul ilim. Dia dicatat sebagai muta'allim. Dia dicatat sebagai orang yang menuntut ilmu. Hadir majelis ilmu, walaupun satu minggu sekali, apalagi setiap hari, apalagi setiap hari berkali-kali, maka akan dicatat oleh Allah SWT kalau dia adalah talibul ilim. Kalau dia adalah orang yang penuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu, fadilahnya kita sudah tidak samar lagi sering kita dengar. Dikatakan bahasanya, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah masing-masing, keluar untuk mencari ilmu, maka dia dianggap sebagai orang yang keluar untuk berjihad, keluar untuk berperang dengan perang yang niat yang solihah, niat karena Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, sampai betul-betul dia pulang ke rumah. Jadi dia pergian atau keluar dari rumah hadir untuk menghadiri majlis ilmu, niat untuk menghadiri majlis ilmu, maka selama itu dia dianggap sebagai orang yang berjihad, berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahasanya man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam falaisa bainahu wa bainal anbiya illa daraja wahida fil jannah. Barang siapa yang kedatangan yang namanya al-maut, barang siapa yang didatangi yang namanya al-maut, artinya mati, dalam keadaan dia mencari ilmu dan niatnya dia niat yang soleh, diisyaratkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, liyuhya bihil Islam, mencari ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka tidak ada antara dia dan antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti kecuali daraja wahija, kecuali satu derajat aja bedanya. Masuk surga adalah keutamaan yang besar. Sebagai pencari ilmu untuk niat yang salehah, dikasih ganjaran masuk surga, itu sudah luar biasa. Kita menerima ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang kita mendapatkan surga. Innal jannata lasilatun haliyah. Surga itu sesuatu yang mahal, kata Rasulullah SAW. Dan lebih jauh, lebih sedikit orang yang masuk surga daripada orang yang masuk neraka. Dikatakan bukan cukup hanya masuk surga, tapi dikatakan bahwasanya tidak ada antara dia dan antara nabi-nabi Allah nantinya di surga kecuali hanya bedanya satu derajat aja. Bedanya kalau mereka nabi-nabi Allah, kalau kita insya Allah bukan nabi Allah, tapi kita berada derajat yang tinggi yang tidak beda dengan mereka hanya dengan satu derajat. Luar biasa. Makanya dikatakan innal malaikah la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dia menaruh sayap-sayapnya untuk digunakan berjalan oleh orang yang menuntut ilmu. Sampai betul-betul menaruh sayapnya, artinya apa? Betul-betul mengagungkan, betul-betul menghormati seorang penuntut ilmu. Satu misal kita berkeluar dari rumah kita menuju masjid, menuju majelis ilmu, menuju madrasah, maka kita berjalan di atas sayap malaikat. Di situ malaikat membentangkan sayapnya, dan di situ malaikat mengagungkan dan memuliakan orang mencari ilmu, sampai betul-betul sayapnya yang mulia dia bentangkan hanya untuk diinjak. Kita menginjak sayapnya malaikat. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Cuma kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayap-sayapnya di atas orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya ada seorang yang orang soleh, yang mana orang soleh ini kalau dia mengetahui, atau kalau ada orang, dia ada orang datang, bermacam-macam orang yang datang, tapi dia bisa membedakan antara orang yang penuntut ilmu, antara seorang yang mencari ilmu atau bukan orang yang menuntut ilmu, itu bisa dibedakan. Sehingga kalau dia datang, dia lihat, oh ini orang yang menuntut ilmu, dia bangun berdiri, dia menghormati orang tersebut, padahal tidak kenal, orang asing, tidak kenal siapa itu orang. Ini orang soleh, tidak kenal orang banyak, tapi dia bisa membedakan. Dan dia kalau melihat, oh ini dilihat, ini orang adalah penuntut ilmu, dia hormati sampai dia berdiri. Dia hormati sampai berdiri, padahal ini orang soleh, orang terkenal, orang sudah populer. Tapi dia menghormati sampai sebatas itu. Sehingga orang-orang tanya sama dia, nanti kok bisa tahu? Dari mana nanti bisa membedakan antara orang yang datang dia penuntut ilmu, atau orang yang datang dia bukan penuntut ilmu? Aku bisa membedakan karena ana bisa melihat sayap malaikat. Aku melihat sayap malaikat dibentangkan, yang menunjukkan orang yang datang berarti adalah orang penuntut ilmu. Subhanallah. Artinya orang-orang yang diberikan keistimewaan bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat malaikat-malaikat membentangkan dan memuliakan, mengagungkan orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu juga satu cerita dikatakan bahwasanya ada seorang yang menuntut ilmu sedang berjalan menuju majelis ilmu. Tatkala dia berjalan, di tengah jalan ada seorang temannya, yang mana temannya ini teman yang nakal. Temannya ini teman yang tidak suka dengan ilmu. Temannya ini mengejek dia. Dia melihat orang yang menuntut ilmu ini berjalan bergegas-gegas, artinya berjalan cepat, takut ketinggalan pelajaran, sehingga dia ini temannya yang nakal mengejek, menyindir. Dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan, jangan kamu cepat-cepat berlari, jangan kamu cepat-cepat berjalan. Nanti kamu cepat-cepat berjalan, sayap-sayap malaikat akan pecah semuanya, akan rusak semuanya. Maksudnya apa? Mengejek orang tersebut, mengejek temannya tersebut. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu dia pulang ke rumahnya, orang yang mengejek ini, terjadi perubahan. Dia menjadi stres, bahkan sampai betul-betul gila. Tidak berjalan beberapa waktu dari gilanya dia, sampai dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, diberi cobaan, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengejek orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Yang pertama itu. Jadi walaupun kita hadir majelis ilmu, ini minimal ini ya, kita tidak bisa faham, ya, bisa menghafal apa yang kita dengar daripada majelis tersebut. Di majelis tersebut minimal satu, pertama kita dicatat sebagai penuntut ilmu. Dan insyaallah jika kita meninggal, maka insyaallah kita dianggap meninggal dalam keadaan syahid, karena meninggal dalam keadaan menuntut ilmu adalah meninggalnya orang tersebut dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua, selain itu juga kita bisa terbebaskan daripada dosa, daripada maksiat. Kita duduk di sini. Sementara ini tidak ada di antara kita yang minum minuman keras atau apalagi berpacaran dengan perempuan yang bukan mahramnya, atau narkobaan, atau mungkin hiba orang minimal yang sering kita lakukan, menggunjing orang, menjelekkan orang, atau su'dan sama orang, tidak ada. Kita semua insya Allah terbebas sekarang ini daripada dosa, dan itu sudah luar biasa. Makom yang luar biasa, yang lebih daripada makom melakukan ibadah-ibadah yang lain, itu yang paling afdal daripada kita melakukan dan memperbanyak ibadah tapi kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita menghindari maksiat daripada Allah walaupun kita tidak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwasanya tarkul maksiat afdal min fi'li tha'ah. Meninggalkan maksiat tersebut lebih agung, lebih mulia daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita tidak usah beribadah, tidak apa-apa, tapi kita terhindar daripada maksiat kepada Allah SWT. Daripada kita beribadah kepada Allah, tapi di situ juga kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Junaid radhiyallahu an, dia mengatakan tarkul namimah atau tarkul hibah afdal min mi'ati hajjah ba'da hajatil Islam. Meninggalkan satu hibah, meninggalkan satu namimah, menyebutkan kejelekan orang lain, memfitnah antara dua kelompok atau dua orang, meninggalkan itu satu kali, katanya Imam Junaid, lebih afdal daripada kita haji 100 kali setelah haji Islam, setelah haji yang wajib. Kita haji 100 kali belum tentu kita bisa. Tidak ada yang bisa 100 kali, berarti setiap tahun kita haji sampai umur kita 100 kali. Berat. Tapi lebih mulia daripada kita melakukan 100 kali haji kalau kita meninggalkan yang namanya riba, meninggalkan yang namanya namimah. Ibadah dicampur dengan maksiat, lebih baik tidak usah ibadah sekalian. Banyak orang yang salah kaprah, melakukan ibadah misalnya pun membuat majelis maulid, tapi di situ bercampur antara perempuan laki. Kita mengadakan misalnya, atau acara misalnya salat jamaah, tapi di situ perempuan-perempuan yang tanpa izin dari suami keluar ikut sholat jamaah, atau dengan berhias di mukanya, di wajah mereka, perempuan-perempuan ikut hadir di situ, yang berarti dia melakukan ibadah sholat berjamaah atau sholat di masjid, tapi dengan itu juga dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik jangan beribadah di masjid, lebih baik beribadah di rumah daripada dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencampur antara ibadah dengan yang maksiat. Sesuatu yang lebih baik dihindari ibadah tersebut, dan lebih baik lagi daripada kalau kita melakukan ibadah tersebut tapi kita juga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman-zaman ini, zaman yang penuh dengan kemaksiatan, dari pagi hari sampai malam hari kita tidur, berapa kali kita bermaksiat kepada Allah, baik kita su'dan kepada orang, baik kita riba orang, baik kita dengki kepada orang lain, atau mungkin maksiat kita menghina orang lain, merendahkan seorang muslim, dan seterusnya seterusnya, ya, maksiat yang tidak terlepas setiap harinya. Kalau itu setiap hari, berapa kali kita maksiat kepada Allah dalam satu minggu, dalam satu bulan, apalagi akhir zaman. Ma min zamani illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman kecuali zaman yang setelahnya akan menjadi zaman yang lebih lagi maksiatnya lebih banyak, yang akan menjadi zaman yang lebih jelek lagi zaman tersebut. Setiap bertambah dekat kepada kepada hari kiamat, kepada hari akhir, bertambah jelek pula zaman tersebut, bertambah banyak pula maksiat yang tersebar di antara masyarakat. Itu sudah sunnatullah subhanahu wa ta'ala, sampai dikatakan, yang artinya dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti akan datang satu zaman atau akhir zaman yang mana seseorang tidak selamat daripada maksiat kecuali dia tidur. Kalau dia tidur, baru dia akan selamat daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zaman seperti ini. Kita maksiat setiap hari berapa kali? Ya minimal kita hadir di sini, kita bisa terhindar daripada yang namanya dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daf'ul mafasid dikatakan aula min jalbil masalih. Itu kaidah yang disebutkan di usul fikih, bahwasanya menghindar daripada sesuatu yang madarat, menghindari sesuatu yang mafsadah, sesuatu yang madarat, lebih baik daripada kita melakukan kebajikan, daripada kita melakukan kemaslahatan, tapi kita tidak bisa terhindar daripada madarat, daripada mafsadah. Oleh karena itu, Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu an pernah dia mengumpulkan para ulama. Ketika dikumpulkan ulama-ulama tersebut, maka satu persatu ditanya oleh Imam Hasan Basri, wahai fulan, apa yang menurut kamu ibadah yang paling afdal? Apa yang menurut kamu ibadah yang paling afdal? Setiap masing-masing mengatakan yang paling afdal adalah sholat, yang satu lagi mengatakan zakat, yang satu lagi mengatakan puasa, yang satu lagi mengatakan zakat, sampai ada yang mengatakan yang afdal adalah meninggalkan maksiat. Katanya Imam Hasan Basri, aku setuju dengan kamu bahwasanya yang paling afdal adalah bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi meninggalkan yang namanya maksiat kepada Allah, itu ibadah yang paling afdal. Oleh karena itu, kedua, kita hadir majelis seperti ini, minimal kita terhindar daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, selain itu juga, kita di majelis ini, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat tersebut bisa turun ke setiap masing-masing ketika menghadiri majelis ilmu. Di situ dia ya, hatinya terketuk untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia hadir majelis, di situ hatinya terketuk untuk melakukan dan bersemangat lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah, lebih bersemangat lagi untuk melakukan amal kebaikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini mungkin di antara kita, kita melihat bagaimana ya agungnya ilmu agama, agungnya ilmu agama, dan kita melihat apa-apa yang di luar sana menjadi terhina di mata kita. Itu suatu rahmat yang diturunkan oleh Allah SWT ke dalam hati kita. Kita di sini mungkin ya akan merasa kita akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini akan kita terasa mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga satu rahmat yang tidak terhitung mungkin rahmat tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang menghadiri majelis-majelis tersebut. Dan selain itu juga ya, kita katakan tadi ini bagi orang yang tidak mendapatkan ilmu, artinya tidak faham. Selain itu juga orang yang misalnya pun dia tidak mendapatkan ilmu di majelis tersebut, dia akan hatinya akan terasa susah, akan terasa minimal sakit. Ya Allah, kenapa sih kok ana hadir majelis ilmu ini bertahun-tahun tapi ilmu ana ya segini-segini aja, tidak bertambah-tambah, berjalan di tempat. Karena ada yang seperti itu, 20 tahun diceritakan, ada 20 tahun seseorang hadir majelisnya Abu Yusuf. Abu Yusuf salah seorang daripada muridnya Imam Abu Hanifah, dia membuka majelis ta'lim setiap hari. Ada seseorang yang hadir istiqomah 20 tahun dia hadir, dan 20 tahun itu dia istiqomah, dan orang ini 20 tahun tidak pernah sama sekali pun bertanya. Sehingga Imam Abu Yusuf dia mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, kamu ini hadir istiqomah, bertahun-tahun hadir istiqomah dalam majelisku, tapi kamu tidak bertanya apa kamu paham. Kenapa kamu tidak bertanya? Kalau kamu hadir majelis lagi, berusahalah untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya. Ketika suatu waktu atau yang majelis yang selanjutnya dia hadir dan kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya, ya Syekh, wahai guru, aku mau bertanya sekarang. Apa yang kamu tanyakan? Kapan seorang yang berpuasa boleh makan, boleh minum? Kapan orang puasa itu sampai kapan boleh makan, boleh minum? Maka dijawab oleh Imam Abu Yusuf, ya sampai huruf, sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari baru boleh makan, boleh minum. Maka laki-laki tersebut bertanya lagi, kalau tidak terbenam matahari sampai pertengahan malam, tidak terbenam matahari sampai pertengahan malam, mungkin apa enggak? Kan enggak mungkin. Kok tidak terbenam tapi sudah pertengahan malam? Ini menunjukkan dia itu enggak punya akal yang cerdas sama sekali. Jadi kalau tidak terbenam matahari sampai tengah malam enggak terbenam-benam. Maka Abu Yusuf pun ketawa melihat pertanyaan orang tersebut. Sampai dia mengatakan, Abu Yusuf sambil ketawa, aku ini yang salah bukan kamu. Aku salah menyuruh kamu bertanya. Lebih baik kamu tidak bertanya kalau kamu bertanya seperti ini, katanya Abu Yusuf. Artinya ini satu contoh. Satu contoh seseorang yang hadir bertahun-tahun tapi tidak paham-paham. Baru pertanyaan seperti itu aja sudah tidak paham. Apalagi pertanyaan yang sulit, pertanyaan mendetail. Tapi kita katakan tadi, tidak lepas daripada ketenangan. Cuma tentunya lebih sempurna lagi kalau dia paham. Dengan paham itu yang dituju, kefahaman tersebut yang betul-betul maksud yang terbesar daripada hadirnya majelis ilmu. Kemudian dikatakan di sini, waqala alaihi salatu wasalam, huduru majlisi ilmin afdal min salati alaf rak'ah wa iyada alaf marid wa hudur alaf janazah. Ini Rasulullah SAW yang ngomong. Dikatakan bahwasanya menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal, lebih mulia, lebih agung daripada dia menghadiri 1000 atau melakukan sholat sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat. Nah, kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wiridnya dia setiap hari 1000 rakaat. Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i setiap hari 1000 rakaat. Cucu Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin setiap hari 1000 rakaat. Dan banyak-banyak yang lain dari kalangan perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah juga demikian. Wiridnya itu setiap hari 1000 rakaat. Kita aja setiap Ramadan, bukan setiap hari, setiap Ramadan 20 rakaat salat tarawih. Lumayan pegal-pegal juga kita punya kaki ini. Sampai kita hitung-hitung berapa dapatnya sudah. Kurang berapa lagi ya? Salamnya berapa? Oh, alhamdulillah kalau sudah Ali bin Abi Thalib farhan, kita senang sudah hampir habis sudah. Itu baru 20 rakaat. Bagaimana kalau 1000 rakaat? Tentunya tidak akan mampu kita melakukan 1000 rakaat. Tapi dikatakan di sini oleh Rasulullah, kita bisa mendapatkan pahala 1000 rakaat, bahkan bukan sama, lebih baik daripada 1000 rakaat. Dikatakan lebih mulia, lebih baik lagi daripada melaksanakan 1000 rakaat. Apa itu? Hudur majelis ilmu. Menghadir majelis ilmu. Lebih baik hanya bukan hanya melakukan atau melaksanakan 1000 rakaat, tapi lebih baik lagi daripada 1000 menghadiri 1000 atau menjenguk 1000 orang sakit. 1000 orang sakit, di mana kita mendapatkan 1000 orang sakit? Satu rumah sakit belum tentu puasanya sampai 1000. Kita jenguk satu-satu, pahalanya masya Allah. Satu orang sakit aja kita jenguk, dikatakan puasanya dia akan diistighfari oleh malaikat, akan dimintai ampunan oleh malaikat. 7000 malaikat akan meminta ampunan untuk orang yang menjenguk orang sakit dari pagi hari sampai malam hari. Kalau dia menjenguknya di malam hari, dari malam hari sampai pagi hari. Dan tentu istighfarnya malaikat mustajab dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 kita menjenguk orang sakit tidak mungkin, apalagi setiap hari. Tapi kita mendapatkan pahala yang lebih dari itu hanya dengan hadir majelis ilmu aja. Atau juga dikatakan lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Apalagi 1000 jenazah. Tidak mungkin. Tapi kita bisa mendapatkan pahalanya yang lebih daripada menghadiri 1000 jenazah kalau kita hadir majelis ilmu. Majelis seperti ini. apalagi ilmu ini kan hidaul qalb, makanan daripada hati. Ini yang habis. Ya, intinya yang penting insya Allah kita tidak istiqomah dalam hadir majlis ilmu, kita istiqomah mencari ilmu Allah SWT, karena dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dicari-carilah ilmu daripada semenjak kita bayi sudah kita diajari dan diperintah untuk mencari ilmu sampai betul-betul kita dikubur, sampai betul-betul kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya amal-amal kita dibarengi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan husnul khatimah indal maut, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang benar-benar sebenar-benarnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani hidup ini sampai betul-betul kita ini berdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala maksiat, dari segala fitnah, dari segala akidah yang rusak, akidah yang bukan akidah salafus saleh, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan daripada penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan kita betul-betul tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya kunni ya salihah jami'an li khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.